Bali, Kendal, Jawa Timur, Derosa, Kelly, Manos, SGO. Sedang kutut, sedang kusayang, lalu dia diambil orang. Sana, tiada kusangka, tiada kuduga, akhirnya begini jadinya. Derosa. Asli lho leh, sumpah. Ayu Reko. Derosa. Asli.